Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita dalam pembahasan al-iqlab, itu hukum nun sukun atau tanwin pada hukum yang ketiga al-iqlab. Apa hukum yang pertama dari nun sukun atau tanwin? Hukum yang pertama nun sukun atau tanwin. Abdullah. Al-idhar. Hukum pertama nun sukun atau tanwin adalah al-idhar. Hukum yang kedua musyahrul. Abu Farhan. Al-idgham. Ya, hukum yang kedua adalah al-idgham. Maka kita telah memasuki hukum yang ketiga yaitu al-iqlab. Yang mana nun sukun atau tanwin memiliki empat hukum. Yang sudah kita lewati, yang pertama adalah al-idhar, nun sukun atau tanwin dibaca idhar. Yang kedua nun sukun atau tanwin dibaca idgham. Dan yang ketiga nun sukun atau tanwin dibaca iqlab. Ma huwa al-iqlab lughatan? Apa iqlab secara bahasa? Secara bahasa. Bu Hafsa. Ya. Apa artinya? Apa artinya akhimah? Buat ini. Wad usyai an wajhi tabi'i atau tahwil syai an mawdi'ihi wa an makanihi. Apa Busman? Tayyib. Hasan. Merubah sesuatu dari bentuk aslinya. Iqlab secara bahasa. Jadi perubahan sesuatu dari bentuk aslinya itu iqlab. Tayyib. Disebut dengan apa? Perpindahan. Jadi iqlab ini adalah perpindahan, perubahan. Sehingga kalau di sisi orang Arab ada di sana yang disebut dengan sayyaratul qalb. Masyaallah. Sayyaratul qalb. Kalau di kita qobelqo ya, kalau enggak salah. Atau truk yang bisa menuangkan sendiri. Nah, itu disebut sayyaratul qalb. Jadi dia bisa memindahkan sesuatu dari tempatnya. Taib. Ada secara istilah. Secara istilah. Apa itu iqlab? Bu Ihsan. Abu Halimah. diapakan? Huruf ba. Taib. Apa yang lainnya? Siapa yang bisa mendatangkan definisi kelab menurut ahli tajwid? Apa, Abu Sama? Itu merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim. Merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim secara pengucapannya, bukan secara tulisan. Ya. Jadi secara pengucapan kita rubah nun sukun atau tanwin menjadi mim, bukan secara tulisan, karena secara tulisan tetap nun sukun dan tetap tanwin, meskipun nanti ada rumusnya bagaimana untuk menuliskan nun sukun ataupun tanwin ketika menghadapi ba. Tapi al-muhim dirubah secara ucapan menjadi mim, tidak secara penulisan, disertai dengan memperhatikan gunnah dan juga ikhfa, yaitu memperhatikan gunnah dari mim yang berubah dari nun sukun atau tanwin, dan juga ikhfa antara mim dan ba karena keluar dari makhraj yang sama. Tayyib. Qala rahimallahu ta'ala kam harfan lil iqlabi? Ada berapa huruf iqlab? Qala lil iqlabi harfun wahidun wa huwa al ba. Iqlab memiliki satu huruf saja yaitu ba. Wa ilaika al amthilatu للإقلاب مع النون ساكنة من كلمة ومن كلمتين. Maka silakan bagi anda untuk memperhatikan contoh iqlab bersama nun sakinah dari satu kalimat atau dua kalimat, menunjukkan iqlab terjadi dari satu kalimat atau dua kalimat. Kapan itu? Ketika nun sukun menghadapi ba, ya. Nun sukun menghadapi ba terjadi di satu kalimat atau dua kalimat. Wa ma tanwin, dan iqlab terjadi ketika tanwin menghadapi ba. Tetapi hal itu wala yakunu illa min kalimatain, tidaklah terjadi, tidaklah terbukti kecuali dari dua kalimat. Ya. Tanwin dibaca iqlab, pengucapannya menjadi mim jikalau terdiri dari dua kalimat. Itu diperhatikan, ya. Kalau nun bisa dari satu kalimat atau dua kalimat, tapi kalau tanwin harus dari dua kalimat. Tidak terjadi tanwin di satu kalimat. Contohnya, nun sukun menghadapi ba di satu kalimat, maka dirubah menjadi mim dari segi pengucapannya. Maka bentuk perubahan nun sukun menjadi mim di dalam mushaf ditulis dengan mim kecil yang berdiri di hadapan nun, seperti pada contoh yang antum lihat, ya, di hadapan nun ditulis mim kecil sebagai tanda iqlab, untuk dilafadkan seperti mim dengan bibir yang rapat tidak terbuka, ya, sehingga dibaca ambihum, menggunakan mim yang mim tersebut sebagai perubahan dari nun sukun ketika bertemu dengan ba, maka berubah jadi mim, maka mim tersebut memiliki sifat gunnah am yang keluar dari batang hidung. Kemudian ikhfa, yaitu samarnya antara mim dan ba karena sama dari kedua bibir, sama keluar dari dua bibir, sehingga samar antara mim dengan ba. bukan ikhwa yang dimaksudkan di sini, bukan ikhwa pengertian ikhwa seperti sebelumnya. Tetapi diterapkan bahwasanya ikhfa di sini kesamaran antara huruf dengan huruf yang setelahnya, sama seperti nun sukun menghadapi huruf ikhfa yang akan datang. Maka demikian pula di sini mim disamarkan dengan ba, bukan nun dengan ba, karena nun dengan ba dirubah menjadi mim, kemudian mim disamarkan dengan ba. Tayyib. Sehingga dirapatkan, jangan dibuka untuk membentuk mim. Kemudian nun sukun menghadapi ba di dua kalimah amburik, an dengan burik, dua kalimah sehingga ditahan dua harakat. Adapun tanwin la yakunu illa min kalimatain, tidak terjadi kecuali dari dua kalimah. Inna Allaha sami'un basir. Sami'un basir. Tanwin menghadapi ba. Tanwin. Sekarang dibaca dua harakat. Wa qis ala hadza, maka silakan engkau kiaskan atas hal ini. Kapanpun engkau menghadapi mendapatkan nun sukun atau tanwin menghadapi ba, maka dibaca dengan iqlab, ditahan dua harakat, ya, dipanjangkan dua harakat. Wa khudh ad-dalila min at-tuhfati qala an-nazim, ambil dalilnya apa yang dikatakan oleh Al-Zamzuri rahimallahu taala di Tuhfatul Athfal, kata beliau, wa thalithul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Hukum yang ketiga dari nun sukun atau tanwin adalah iqlab. Kapan itu terjadi? Indal ba, ketika nun sukun atau tanwin menghadapi ba, miman yang berubah menjadi mim secara pengucapannya, bi gunnatin disertai dengan gunnah, ma'al ikhfa dan disertai dengan ikhfa. Cara menghafalkannya, hafalkan syair ini sehingga akan hafal. Hukum yang ketiga adalah iqlab dengan huruf-hurufnya sudah lengkap. Bisa difahami? Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau yang belum faham tentang iqlab? Yang telah kita singgung para qori sekarang itu dengan dibuka sedikit, ya, sehingga tidak membentuk mim dengan sempurna. Apa yang diriwayatkan dari Syekh Amir Uthman, anbi'hum atau anburika, inna Allah sami'un basir. Itu dengan tidak merapatkan kedua bibir, sehingga tidak membentuk mim. Faham tuh? Sudah difahami? Tamrinatun lil iqlab bi mahalliha. Sehingga diusahakan dalam pelajaran tajwid nanti setelahnya disiapkan Al-Qur'annya. Terutama dalam pelajaran ikhfa banyak syawahid yang harus kita baca dan kita praktekkan. Sehingga masing-masing diharapkan membawa mushaf. Latihan-latihan untuk iqlab bersama uraiannya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di dzalik. Yang kedua, as-samaa'u munfatirun bih. Al-hallu, maka uraiannya awalan yang pertama fi kalimatai, dalam dua kalimat, mim ba'di, itu min dengan ba'di, di situ terdapat nunun sakinatun, nun sukun, waqa'a ba'daha, terletak setelahnya harful ba'i, huruf ba, wa huwa dan huruf ba harful iqlabi, adalah huruf iqlab. Fa hukmuha, maka hukumnya al-iqlabu, iqlab. cara menguraikannya, ya, cara menjabarkannya. Tsanian, yang kedua, fi kalimatai, dalam dua kalimat, munfatirun bihi, munfatirun dengan bihi. Dalam kalimat tersebut terdapat tanwinun ata ba'dahu ba, tanwin datang setelahnya ba. Wal ba'u, dan ba harful iqlabi, adalah huruf iqlab. Fayakunu hukmuhu al iqlabu, makanya telah hukumnya adalah iqlab. Maka di sini PR-nya 3 ayat misalnya untuk diuraikan, ya. Cuma nomor pertama saja 3 ayat ini diuraikan sesuai dengan penguraian di atas, apakah nun sukun atau ba'daha kadza atau tanwin atau ba'daha kadza. Tanyib dikumpulkan di malam Kamis depan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.